الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد بركات شيخ الإسلام العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى باب من الشرك الاستعاذة بغير الله باب termasuk di antara jenis kesyirikan adalah ketika seseorang isti'adzah meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Al-Syekh Muhammad rahimahullahu taala setelah beliau menyebutkan tentang tauhid dan wajibnya bagi seluruh umat ini agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. Dan beliau jelaskan keutamaan-keutamaannya dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau pun menjelaskan macam-macam kesyirikan yang menjadi lawan dari tauhid tersebut. Dan seorang tidak akan mengetahui tauhidul uluhiyah secara sempurna kecuali dengan mengenal lawannya. Babididdiha tatamayyazul asya'u wa tatabayyanul asya'u. Dengan mengenal lawan-lawan dari sesuatu maka akan nampaklah, akan jelaslah perkara-perkara tersebut. Tatkala kita ingin mengenal tauhidul uluhiyah, cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, maka kita pun penting untuk mengetahui apa yang menjadi pembatal-pembatal tauhidul uluhiyah tersebut. Apa yang akan membatalkan ketika seorang terjerumus ke dalamnya. Maka Hudzaifah Ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma tatkala beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kejahatan dan kejelekan dalam keadaan kaum muslimin dan para sahabat menanyai Nabi sallallahu alaihi wa sallam seluruhnya tentang kebaikan. Dan Hudzaifah bertanya tentang kejelekan tersebut karena khawatir akan terjerumus dan terjatuh dalam kejahatan tersebut, bukan untuk melakukan suatu kejahatan. Kuntu as'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anisyar makhafata ayudrikani. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Hudzaifah, tentang kejahatan karena khawatir akan menimpa aku kejahatan tersebut. Araftu syarra la li syarr lakin li tawaqqih faman lam ya'rif syarra min al khair yaqa fi. Aku mengenal kejahatan itu bukan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi untuk menjaga diri, untuk memelihara diri. Barang siapa yang tidak mengenal kejahatan dari kebaikan, dia akan terjerumus ke dalamnya. Waliyadu billah. Maka beliau menjelaskan tentang macam-macam dan jenis-jenis kesyirikan yang apabila seorang terjatuh ke dalamnya maka dia telah terjerumus pula dalam syirik yang dikhawatirkan akan mengeluarkan dia dari Islam. Maka di antara kesyirikan tersebut adalah al-isti'adatu bi ghairillah. Memohon perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Al-isti'adah tambahan alif, sin dan ta yang terdapat pada kata al-isti'adah ini. Di antara maknanya adalah talab. Talabul auz atau talabul iyad. Meminta perlindungan. Dan seorang yang meminta al-auz artinya dia meminta perlindungan dari sesuatu yang akan mengganggu dia atau sesuatu yang akan mencelakakan dia dan membinasakannya. Maka dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun dikatakan al-musta'idzu billah. Seorang yang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari berbagai macam hal yang dikhawatirkan akan mencelakakan ataukah membinasakan atau mengganggu dia. Ini apabila kita menyebutkan kata al-auz dengan ain yang ada di depan. Berbeda dengan al-lauz atau al-liyad dengan lam. Ya. Talabul liyad maknanya adalah meminta ya sesuatu yang diinginkan, yang diharapkan. Jadi terjadi perbedaan makna antara talabul audh dengan talabu al-laudh. Sebab terkadang sering pula kita mendengarkan perkataan-perkataan mereka, inni aludhu. Ya, sesungguhnya aku mengharapkan apa yang dia inginkan, yang dia harapkan, itu dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun al-audh meminta perlindungan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tatkala seorang muslim meminta perlindungan kepada Allah maka dikatakan tempat perlindungan tersebut ma'ad atau malja, tempat berlindung. Ya, seperti apa yang difirmankan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la malja wa la manja minka illa ilaik, di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak ada malja, tidak ada tempat berlindung, wala manja, dan tidak ada tempat untuk mendapatkan keselamatan, illa ilaika, kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi seorang yang hendak mendapatkan keselamatan, maka tentunya dia akan selalu meminta perlindungan kepada yang memiliki keselamatan tersebut. Dan seorang yang hendak dan mengharapkan untuk terhindar dari berbagai macam kesulitan dan kejahatan ataukah sesuatu yang akan mengganggu serta membinasakan dia, maka tentunya dia akan berlindung kepada yang memiliki dan menguasai seluruh jagat raya ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam Al-Qur'anul Karim dan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian banyak perintah dari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beristi'adah, meminta perlindungan dari segala macam kejahatan-kejahatan, dari segala macam kemudaratan-kemudaratan yang khawatir akan menimpa kita. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Dan apabila syaitan akan berusaha mengganggu kamu, maka memintalah engkau perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada sepupunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata beliau, ya gulam, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka, wa idha sa'alta fas'alillah, wa idha sta'anta fasta'in billah. Wahai Ibnu Abbas, wahai anak muda, apabila hendaklah engkau memelihara syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya Allah akan memelihara kamu. Hendaklah engkau memelihara syariat Allah subhanahu wa ta'ala, engkau akan bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila engkau hendak meminta, mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau hendak meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta apa saja? Apakah yang akan mendatangkan manfaat kepada kita, ataukah yang akan mengkhawatirkan, akan menimpa kepada kita berupa kemudaratan? Maka kita meminta perlindungan tersebut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala biyadihin naf'u wa dhar. Di tangan Allah subhanahu wa ta'ala manfaat, dan demikian pula kemudaratan. Maka barang siapa yang berlindung, meminta perlindungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, padahal kekuasaan yang hakiki hanya ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan mendapatkan perlindungan tersebut tatkala dia berlindung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini menjelaskan kepada kita, ikhwani fiddin azakumullah, bahwa tatkala Allahu azza wa jal memerintahkan kita untuk meminta perlindungan kepada Allah, maka ini menunjukkan bahwa seseorang yang meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan perkara yang sangat dicintai Allah, perkara yang sangat diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang berlindung kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya perlindungan, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memelihara dia dari segala perkara-perkara yang dia benci. Nah, di sini menunjukkan bahwa isti'adah merupakan salah satu jenis ibadah, dan tidaklah diperbolehkan seseorang untuk beristi'adah, meminta perlindungan dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu dari makhluk ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang menyerahkannya kepada selain Allah, sungguh dia telah syirik, syirkul ibadah, syirik akbar, syirik besar yang menyebabkan seorang keluar dari Islam, waliyadzubillah. Di dalam kitab Tauhid yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, disebutkan satu ayat dan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa al-isti'adzah, meminta perlindungan, hanyalah diperuntukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya adalah rijalun minal ins, laki-laki dari jenis manusia, ya'udzuuna birijalin minal jin, mereka meminta perlindungan dengan laki-laki dari kalangan jin. Yakni dahulu kaum Arab, kebiasaan mereka apabila mereka singgah di satu lembah yang kosong, maka mereka selalu berlindung kepada yang menguasai lembah tersebut dari kalangan jin. Kata mereka, a'udhu bisayyidi hadal wadi, aku berlindung kepada pemimpinnya, pemukanya lembah ini. Karena mereka meyakini bahwa tempat-tempat tersebut telah dihuni oleh makhluk-makhluk dari kalangan jin. Sehingga ketika mereka singgah di satu tempat dan mereka meyakini hal tersebut, maka mereka pun berlindung kepada pemukanya, kepada pemimpinnya. Lalu mereka lalai dan lupa bahwa yang menguasai seluruh tempat tersebut adalah Allah subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan tempat itu dan menciptakan para jin dan menciptakan seluruh alam. Maka ketika mereka mendatangi tempat tersebut, maka mereka pun berlindung dengan laki-laki dari kalangan jin. Ya, fazaduhum rahaqa. Sehingga laki-laki dari kalangan jin tersebut semakin menambah kepada mereka rahaqa. Berselisih para ahlu tafsir, para mufassirin di dalam menafsirkan makna rahaqa. Ada sebagian dari kalangan para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan rahaqa ay ithman. Lalu mereka semakin bertambah dosa yang mereka lakukan. Semakin bertambah dosa yang mereka kerjakan. Dan sebagian dari ahlu tafsir ada yang menafsirkan rahaqa ay khaufan wa dha'aran, yaitu perasaan takut, ya, perasaan khawatir. Di mana laki-laki dari kalangan manusia tatkala mereka meminta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin, maka semakin menambahkan ketakutan pada mereka. Dan dua penafsiran ini saling tidak bertentangan antara satu dan yang lainnya. Disebabkan karena tatkala mereka berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari kalangan jin tersebut, maka jin itu merasa besar diri mereka. Mereka semakin merasa bangga karena mereka ditakuti oleh sebagian kaum dari kalangan manusia tersebut. Maka tatkala kaum dari kalangan manusia ini tunduk kepada para jin tersebut, maka mereka semakin besar kepala mereka. Mereka semakin menampakkan kesombongan mereka dan semakin menambahkan ketakutan kepada orang-orang yang berlindung kepada mereka, kepada para jin tersebut. Sehingga semakin bertambah pula lah dosa yang mereka kerjakan. Maka ikhwani fiddin azakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara ini untuk menjelaskan keadaan kaum jahiliyah dahulu tatkala mereka meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, justru yang ada pada mereka adalah semakin mendapatkan perasaan takut dari para jin-jin tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala semakin menambah kepada mereka dosa. Ini menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang untuk meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan para ulama telah sepakat dalam hal ini. Tidak diperbolehkannya seseorang untuk meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada dari kalangan sebagian para ulama yang menetapkan hukum ini secara mutlak. Ya, bahwa al-isti'adzah bi ghairillah syirkun 'alal itlaq. Meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala syirik secara mutlak. Namun sebagian dari kalangan para ulama ada yang memerinci bahwa di sana ada jenis isti'adzah yang tidak sampai menjerumuskan pada kesyirikan. Ada jenis meminta perlindungan yang tidak sampai menjerumuskan ke dalam syirikan, ya, yaitu dalam perkara-perkara yang zahir, ya, yang mana makhluk tersebut mampu untuk memberikan kepadanya perlindungan. Mampu untuk memberikan kepadanya perlindungan. Nah, apabila ada seorang yang khawatir atau takut misalnya, ya, dari seseorang, lalu dia dalam keadaan dikejar-kejar, maka tentunya dia mencari perlindungan, mencari tempat. Maka dia pun mendatangi seorang yang diharapkan orang tersebut mau melindungi dia dari kejaran seseorang yang dia takuti ini. Maka dia pun meminta perlindungan karena dia ketahui bahwa orang ini punya wibawa dan orang ini punya kekuatan. Ataukah dia meminta perlindungan pada kabilah, maka selama perlindungan tersebut secara zahir dalam perkara-perkara yang makhluk tersebut mampu untuk melakukannya, maka yang demikian ini tidaklah termasuk ke dalam jenis kesyirikan, ya, tidak termasuk dalam jenis kesyirikan. Akan tetapi kalau seseorang meminta perlindungan pada sesuatu secara zahir dan juga menyerahkan batinnya kepada dia, maka yang demikian ini tidaklah diperbolehkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hanya diperbolehkan bertawakal, meminta perlindungan, perlindungan yang zahir dan perlindungan yang batin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kepada yang lainnya. Wa an Khawlata binti Hakimin qalat.